kajenge nyusul Pak Harto tanggal 3 ngene Gus-gusur ngene. Jari sapa? Ngene. Ronda apel pamanmu kuwi. Lho, tadi Cak Nun bilang gini-gini, ah biasa Cak Nun ngomong gak-gak wis biasa. Lho ngono wae. Lho sing nawar-nawani dhewe dhewe. Ayo Gus Dur, tapi ngono-ngono iku gak kok jahat karo aku, ancane gak harap aku dhek. Suwenengane ngono iku. Tak bales kon dilungkas. Akhir aku ndolek dino, aku nang gone Gus Dur sama Ustadz Haidar sama Haddad Alwi. Ditemoni Saipul, ndi Gus Dur pul. Terus aku dilebokno Gus Dur pas turu rada lara ngono iku. Terus aku Gus nyun sewu Gus niki rada urgen. Gus, oh, apa Cak? Apa Cak? Iki aku ditekani ana wong topo teko Pacitan iki. Wadadot nggen kula ning Gus, kok lek kajenge ngandani nek sampean iki dilungkas oleh tugas gede. Jadi sampean kudu fresh, kudu energine prima. Terutama meripat sampean kudu beres. Ah, pesene ngeten Gus, sampean kok dadi pemimpin, tapi syaratnya saiki ngene Gus. Jadi sampean disehatno awake, mripate juga tian lah. Carane iki pesene wong topo iki. Sampean ndolek godhong waru. Sitok ae aja gede-gede, terus sampean ndolek ember, sampean kum banyu iku, terus sampean Al-Fatihah ping 7 sampean tempelek ndek baduk sampean. Tet. Gus Dur langsung tet pul. Golekno godhong waru. Nggih, saya pul malah wayu nang mburi golek godhong waru. Lho karo embere karo banyune pul. Nggih, akhire dalam waktu cepet langsung nggih pinggire Gus Dur turu iku ana ember, ana banyune, ana godhong waru dikum. Dikum terus Gus Dur Al-Fatihah ping 7. Ngene aja. Nggih, Gus, ping 7, Gus. Audo. Wadah nang ngene iki terus tempelane nek ngene ceklek ngene ta karo turu ana godhong waru kapok kon ya. Sayangi gurung ana smartphone gak iso tak foto aku. Nek gak tak Facebookno temen kena. Kurang ajar ya ngono. Aku dek ngomong-ngomong dhewe marang aku jare ngapusi tak bales kon. Aku seneng delok Gus Dur ngene karo godhong waru. Apa kan dah itu mati kan nyeleng lalu ojo muring-muringan urip ku ya dan ojo dadi wong cilik ndelok ngunu-ngunu kok semuanya ngene. Kalau kamu gampang sakit berarti kamu orang yang rapuh, kalau kamu gampang marah berarti kamu orang yang tidak punya kekebalan mental gitu loh. Wong aku karo Gus Dur garap-garapan koyo ngono lho, bayangno ana kiai nomor 1 NU tak deleh. Tak delai godhong waru iki lho. Ya apa? Lah salahe dhek ngono, aku meneng-meneng kok dijare biasa Cak Nun ngomong ngapo ngawur ngene. Ngune Gus Dur topo lere-lere. Yesus. Akhire wis ngono ya, ngono ya. Tepuk tangan untuk beliau. Iku mek cerita sikir itu hanya bisa terjadi sesama orang Jawa Timur, ya. Tidak mungkin kalau Gus Dur bukan Jombang, Saipul bukan Jombang, saya bukan Jombang, tidak mungkin itu terjadi. Karena itu Jawa Timur. Di Jawa Timur ini Hamengkubuwono yang sebenarnya. Jawa Timur adalah Mangkunegara yang sebenarnya. Jawa Timur adalah pemimpin Indonesia. Harus lahir pahlawan-pahlawan baru. Harus lahir hari pahlawan yang kedua di Surabaya. Ibu kota negara akan kita pindah ke Jawa Timur. Ngono ae repot. Nang wis, nang wis.